Masyaallah. Pertanyaannya banyak banget ini. Dari mana berkata gini ya? Apakah Syekh Muhammad Al-Imam Ma'bar Yaman adalah ulama ahlu sunnah? Iya. Naam. 100% iya. Barakallahu fikum. Salah seorang imam besar dari Yaman. Salah seorang murid seniornya Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Sudah memiliki markis di masa hidupnya Syekh Muqbil bin Hadi. Dan pada masa itu termasuk markis kedua terbesar setelah markisnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dan sampai sekarang masih sebagaimana dahulu, bahkan lebih besar lagi markisnya, lebih banyak lagi muridnya, bahkan sekarang termasuk masyaikhul kibar di Yaman. Ma'ruf ya, ma'ruf, barakallahu fikum. Ada syekhul imam. Mengingat beliau menulis kitab Al-Ibanah, syarat dengan pemahaman murji'ah. Kitab tersebut menurut para ulama sunni, semisal Syekh Rabi, kitab yang sesat dan dilarang membacanya. Dari mana antum khabar semacam ini? Dari mana khabar semacam ini? Itu tidak benar. Betul, memang ada beberapa perkara yang diluruskan oleh para masyayikh, diminta untuk kemudian ditakdil, diluruskan kembali. Tapi secara global bagus, tidak ada sepengetahuan saya seorang imam pun dari kalangan ulama ahlussunnah sekarang ini yang mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Bahkan buku ini dibaca oleh Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin bin Abbad Al-Badr hafizahullah, salah seorang imam besar, ulama besar masa kini yang ada di kota Madinah. Itu antum lihat di cetakan yang kedua, buku Al-Ibana. Cetakan kedua, buku Al-Ibana. Barakallahu fikum. Naam. Maksudnya katakan dari mana kabar semacam itu? Kabar-kabar semacam ini yang menyudutkan para ulama usunnah itu umumnya datang dari orang-orang yang enggak beres. Fi qalbihi marad, di hatinya ada penyakit penyimpangan. Naam, barakallahu fikum. Pertanyaannya kok jadi macam-macam ya, Pak? Pikir pembahasan masalah kenabian. Baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan salam. Kenapa dikatakan asatidzah? Ada yang tidak mengucapkan salam terlebih dahulu ketika awal mukadimah maupun di akhir ceramahnya. Masya Allah. Iya, dikarenakan yang sunnah barakallahu fikum di dalam bab muhadharah, dalam menyampaikan ceramah-ceramah dan mau'idhah, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kita untuk memulainya dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Sehingga bagi mereka yang tidak mengucapkan salam terlebih dahulu dan langsung memulai innalhamdulillah, tidak dilarang. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda pernah tahu riwayat ketika Rasul mau'idhah hasanah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulangi lagi. Terus innalhamdulillah. Pernah ada ya, Pak? Ada. Satu riwayat yang menerangkan bab ini memulainya dengan innalhamdulillah khutbatul hajjah. Barakallahu fikum. Nah, sebagian mereka memulai dengan salam biasanya di kalangan orang-orang yang awam. Barakallahu fikum. Yang belum banyak mengerti tentang masalah itu supaya enggak menimbulkan hal-hal yang enggak diinginkan. Bagaimana cara membantah atau menasihati seorang wanita yang mengaku didatangi malaikat Jibril mendapatkan perintah ini dan itu, tapi enggak mengaku sebagai nabi? Nah, itu suruh tobat. Kalau enggak tobat urusannya panjang ini. Barakallahu fikum. Tahu dari mana itu malaikat Jibril? Apa pernah lihat sebelumnya? Apa tahu ciri-cirinya? Jangan-jangan Mas Jibril. Nah, iya. Jangan-jangan seseorang laki-laki ngaku namanya Jibril, diperintah ini, perintah itu. Allahu musta'an. Nah, semacam ini perkara yang wadah. Atau jangan risau dan jangan gelisah. Sangat nyata-nyata sesatnya gitu loh. Jangan, oh jangan-jangan benar. Oh jangan-jangan benar, jangan-jangan tidak benar. Yakin salah. Barakallahu fikum. Nah, banyak lah yang ditanggung oleh Jibril katanya melahirkan Imam Mahdi juga begitu. Ini semuanya Allahul Musta'an. Orangnya ima majnunah, mungkin dia orangnya senewa stres, depresi, atau sensasi menjadi kemasyhuran supaya dikenal, atau orangnya mau menyimpang ya Allahul Musta'an. Masya Allah, barakallah. Negeri kita tidak menerapkan hukum qisas seperti potong tangan, cambuk, rajam. Bagaimana cara bertaubat bagi orang-orang yang seharusnya kena hukum tersebut? Dia tinggalkan semua perbuatan dosa yang telah lalu. Sesali semua yang telah lewat. Berazam jangan mengulang lagi tindakan semacam itu. Tinggalkan komunitas habitat rusak semacam itu. Jangan menyebarkan keaiban-keaiban pribadi kepada siapapun, simpan dalam-dalam, simpan rapat-rapat dalam bingkai hati antum yang paling dalam, perbaiki perbuatan antum, jadilah orang yang soleh setelahnya, sungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di yaumul qiyamah nanti Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubatnya kita. Barakallahu fikum. Air zam-zam di kota apa Ustaz? Loh, air zam-zam di kota Mekah, di dalam komplek Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Sumur zamzam di situ ya, di dekat dengan Ka'bah, dekat Ka'bah. Kemudian ada makom, di belakangnya makom itu ada sumur zamzam. Cuma sekarang sudah tertutup oleh keramik tahan panas yang dipasang oleh pemerintah Saudi. Di bawahnya itu ruangan-ruangan semuanya itu. Barakallahu fikum. Sumurnya ada di bawah. Yang pernah haji atau umroh tahun 90-an itu masih menyaksikan langsung sumur zam-zam. Malah bisa nyiduk langsung dari sumur zam-zam. Di situ, barakallahu fikum. Gitu ya. Cuman zam-zam sekarang, Masya Allah, diproduksi besar-besaran, sehingga bisa ada di mana-mana. Dikirim ke Indonesia, Surabaya banyak kalau mau beli. Asli dari sana, dipak langsung. Dan sekarang di sana ya kan dibangun secara khusus oleh pemerintah Saudi, gedung khusus untuk memproses dan pengepakan air zam-zam. Luar biasa. Itu di antara proyek besar Raja Abdullah sekarang ini. Jadi kalau enggak bisa ke sana, ya beli aja air zam-zam kan gitu. Hah? Ya sama saja, air zam-zam. Ada sebagian mengatakan itu enggak mantap. Khasiatnya itu kalau langsung dari sana begitu. Padahal dia enggak paham, sudah melalui proses saluran sepanjang yang ada itu ketika dia minum di tempat zam-zam yang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tempat air. Itu enggak mencet dari sumur itu. Sudah diambil oleh pemerintah Saudi, sudah dikemas, sudah dimasukkan dalam tempat-tempat penyimpanan yang di dalam masjid itu. Di keran-keran itu semuanya menggunakan saluran, gak langsung dari sumurnya. Apa doai? Saya alasan. Tapi ya gitu ya kan mereka. Kalau enggak minum langsung di sana enggak marem. Ya terserah. Enggak ada masalah ya. Barakallahu fikum. Terserah. Nah, yang penting sana dulu ya. Masyaallah. Bagaimana cara menjaga persatuan di kalangan kaum muslimin dengan muslimin yang lain yang berbeda organisasi misalkan, atau yang berpemahaman sururi misalkan, apakah bisa? Masya Allah, bisa saja, asalkan semua pihak kembali kepada prinsip persatuan yang sama, yang syar'i. Satu, persatuannya di atas Islam dan iman. Dua, persatuannya di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Nah gitu ya. Tiga, ukhuwahnya, persatuannya lillahi ta'ala. Kalau semuanya kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, secara ilmunya, amalnya, dakwahnya, seluruhnya, ya satu, jadi ahlu sunnah semua. Dan itu yang diinginkan dalam Quran dan Sunnah satu sebagaimana ukhuwah Islamiyah di zamannya Rasul dulu. Ahlu Sunnah semua dulu. Rasul dan para sahabatnya. Yang Ansor masuk, yang Muhajirin masuk, Aus, Khazraj semuanya masuk. Yang Persia, yang Rom semuanya menyatu. Dengan apa? Dengan Islam yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang diamalkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Tapi kalau masing-masingnya masih pada pemahaman sendiri-sendiri, tidak bakal bisa menyatu. Tidak mungkin menyatu antara hak dan batil. Paham ya? Antum mau apa-apakan, mau dipaksa-paksakan, tidak bakal bisa menyatu antara sunnah dan sururiyah. Tidak bakal bisa. Antara sunnah dan syiah, tidak bakal bisa. Antara sunnah dan ikhwaniyah, tidak bakal bisa. Sunnah dengan tablighiyah, tidak bakal bisa. Dikarenakan, tidak mungkin bersatu antara hak dan batil. Paham ya? Antum mau kerahkan seluruh tenaga antum. Antum mau pakai modal semua yang di muka bumi dan 10 kali lipatnya. Tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Kecuali kalau semua kembali kepada al-haq. Maka bersatulah mereka semua di atas al-haq. Jadi pahami? Loh, jadi pahami ya Pak? Nah, iya. Jangan saya mengatakan, oh berarti menangnya dewe. Gitu. Mau menang sendiri, berarti mau sendiri. Bukan, itu prinsip yang dicontohkan Rasul. Dalam Quran dan Sunnah itu prinsipnya. Kalau ini yang dipegangi, semuanya menyatu. Tidak bakal. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Nah, ini tidak tahu ini kalau wali songo ya. Apakah kisah-kisah yang terjadi pada masa zaman wali songo termasuk karomah seperti yang diyakini banyak masyarakat Jawa. Apa dulu yang ada pada mereka? Hah? Dan bagaimana kondisi mereka tadi itu? Nah, kalau apa namanya? Bawa tongkat, tahu-tahu yang kesentuh tongkatnya, pring, jadi emas semuanya. Hah? Itu dicurigai jadi karomah ya, Pak. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Masyaallah. Ini curhat ya, Pak. Ustaz, saya duda anak satu yang menikah dengan gadis. Masya Allah. Ya, duda anak satu, nikah lagi dapat gadis. Masya Allah. Tapi istri saya seperti tidak atau kurang menyukai anak saya. Bagaimana sikap saya terhadap istri saya? Karena saya kasihan sama anak saya. Iya. Kodratnya perempuan begitu, senang antumnya. Gak senang anaknya antum. Eh gitu ya. Biasanya sama antumnya, enggak senang sama anaknya antum. Dikarenakan bukan anaknya sendiri. Ya, semacam ini perjuangan antum selaku duda anak satu nikah dengan gadis. Dia itu harus bisa mengayomi dua-duanya, mengayomi istri, mengayomi anak, dan harus bisa menjelaskan sebaik mungkin kepada istri yang gadis tadi itu supaya merasa memiliki anak tadi. Walaupun enggak mungkin dipaksakan secara hati. Tidak secara hati ya, hanya tidak bisa mungkin, enggak bisa sepenuh hati dia bisa menyayangi anak suaminya tadi. Dikarenakan bukan anak sendiri. Tapi ya diupayakan. Kemudian untuk sang gadis tadi itu harus berusaha semaksimal mungkin menata hati, termasuk bakti dia kepada sang suami, dia mengurusi anak suaminya. Ya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kemampuan. Barakallahu fikum. Ya itu resikonya dapat gadis loh. Jadi ya ketika ada hal semacam ini ya berjuang sedikit barakallahu fikum. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Sebagian ulama kita berpendapat tidak ada bedanya antara Nabi dan Rasul. Sebagian lagi membedakan kalau Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum yang beriman. Dan pada umumnya meneruskan syariat nabi-nabi yang sebelumnya, tidak diberi syariat baru. Kalau Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya dan pada umumnya membawa risalah baru dan menyampaikan risalahnya kepada semua pihak, kepada yang beriman dan kepada yang kafir sekalipun. Itu bisa lihat dalam kitab namanya Kitab An-Nubuwat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ada pun pendapat yang menyatakan Nabi seseorang yang diutus dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, itu pendapat yang keliru. Pendapat yang salah ya. Semua diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Seorang pacaran, berzina, hamil, melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang. Bagaimana hukum pernikahannya? Masya Allah. Si nikahnya itu kapan? Setelah selesai melahirkan ataukah ketika sedang hamil? Kalau menikahnya setelah selesai melahirkan jabang bayi, barakalakum dengan pernikahan yang sahih, itu sah. Artinya tidak perlu dia tajdidun nikah, tidak perlu dia mengulangi nikah sekarang ini. Tetapi kalau dia menikahnya ketika kondisi hamil, pendapat yang rajih mengatakan tidak boleh. Kecuali dengan persyaratan selama menikah dengan perempuan yang dia hamili, itu dia tidak mengumpulinya sama sekali. Jadi kumpuli sampai melahirkan bayinya, suci baru kemudian dia kumpuli lagi. Dia pendapat yang rajih ya kawan. Dengan dasar hadis Rasulullah SAW menyatakan, la tasqi ma'aka zar'a ghairik. Janganlah engkau menyiramkan air kamu di tanaman orang lain. Barakallahu fikum. Bisa difahami ya? Bisa difahami. Kalau dia menikah selagi sedang hamil dan sudah mengumpuli dia, Allahul Musta'an, dikarenakan dia jahil, maka sekarang segera memperbaharui nikahnya. Tajdidun nikah. Nikah lagi supaya menjadi pernikahan yang syar'i. Barakallahu fikum. Nah, anak yang pertama yang di luar nikah itu jelas waladuz zina. Anak yang terjadi setelah dia menikah, dikarenakan jahilnya dia dikatakan sebagai waladuz syubha. Barakallahu fikum. Enggak dikatakan sebagai waladuz zina. Segera mungkin untuk tajdidun nikah. Sesegera mungkin. Kalau sudah tahu ilmunya, masih juga enggak nikah, masih juga menggaulinya, itu terjadi yang namanya perzinaan. Ini dengan pendapat yang dirojekan tadi. Darah seorang muslim yang halal darahnya untuk ditumpahkan adalah seorang duda atau rondo yang berzina. Jadi saya katakan duda, rondo yang pernah atau yang pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Jadi gimana perinya Ustaz? Apakah masih mempunyai status, apakah masih memiliki suami atau istri kemudian berzina, atau sudah rondo duda kemudian berzina? Dua-duanya, ketentuannya yang saya terangkan tadi, Evan, yang sudah pernah akad nikah sah, yang sudah pernah akad nikah dengan akad nikah yang sah, entah dia masih punya istri atau tidak, dia berzina maka dikatakan muhsan, dikatakan thayyib. Dirajam. Iya. Yang mereka sebutkan akdun nikah. Semata-mata sudah pernah akad nikah yang sah. Zina. Maka dikatakan muhsan. Maka dia dirajam. Apakah hukuman rajam juga dilakukan oleh seorang wanita perawan dan laki-laki bujang kemudian berzina? Nah, untuk yang masih perawan dan masih bujang, berzina itu hukumannya lain. Itu namanya diker. Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Barakalakum. Itu sama-sama gadis dan bujang. Tapi kalau satunya ada yang pernah akad nikah, yang satu dicambuk, yang satu dirajam. Barakalakum. Sesuai dengan statusnya masing-masing. Itu dibahas dalam pembahasan fiqih. Ya, dalam pembahasan kitabul hudud. Kitab yang menerangkan hukum-hukum had. Di tempat kami ada tanah wakaf yang kemudian dibangun sebuah masjid. Tetapi di tanah tersebut terdapat dua kuburan muslim. Dan sekarang terletak sekitar 1 meter di samping mihrab. Sehingga sulit untuk membuat pembatas. Apakah boleh untuk memindah kuburan tersebut? Jika boleh, apa ketentuannya? Kalau memungkinkan dipindah dan tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, dipindah ya. Digali kuburannya. Tulang belulang yang ditemukan atau bekas-bekas mayat itu semua dikumpulkan jadi satu, dibungkus yang rapi, di kain yang bersih, kemudian dipindahkan di tempat kuburan kaum muslimin, digali lubang kembali dan dimakamkan, dikubur sebagaimana biasa. yang bekasnya sudah bukan lagi dikatakan sebagai kuburan. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian menimbulkan kehebohan yang sangat di tengah-tengah masyarakat, maka cukup dikasih pembatas. Pembatasnya itu tidak mesti harus besar gitu. Yang penting dia tersendiri. Entah dibatasi dengan semacam pagar bambu atau dikasih jalan pintas dan segala macamnya. Yang penting dia terpisah dengan tempat masjid salatnya tadi, itu cukup. Itu cukup. Barakallahu fikum. Nanti kalau dipindah tidak ada syariatnya mensolatkan kembali atau memandikannya kembali, enggak. Terus dibungkus yang rapi, dipindahkan ke tempat yang tempat kuburannya kaum muslimin. Hanya itu. Barakallahu fikum. Saya mau tanya tentang salat tasbih, apakah ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan keabsahan hadis salat tasbih. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, mungkar. Barakallahu fikum. Kalau kita meyakini demikian, maka tidak ada syariat salat tasbih. Bagi mereka yang meyakini sebagai hadis yang hasan, maka pelaksanaan salat tasbih sebatas yang disebutkan dalam riwayat, sebatas bacaan yang dicontohkan dalam riwayat, tidak boleh menentukan waktu khusus atau jamaah khusus atau jam khusus atau ritual khusus atau kondisi khusus, sebatas yang disebutkan dalam riwayat. Barakallahu. Mengamalkannya dikhususkan pada Ramadan ganjil, harus jam 12 malam, harus lampunya mati dan segala macamnya, itu merupakan penambahan-penambahan yang bid'ah. Barakallahu. Bagaimana kesudahan bagi orang-orang atau anak-anak orang kafir yang balig kemudian mati, padahal dimungkinkan dia belum paham dakwah Islam, dia dihukumi sebagaimana orang tuanya. Dia dihukumi sebagaimana orang tuanya. Ketika dia dari mulai lahir kecil sampai dia balig tinggal di lingkungannya orang-orang kafir dengan keluarga yang kafir, maka dihukumi sama sebagaimana orang tuanya, dia kafir. Barakallahu fikum. Sampai ada bukti yang jelas dia telah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Sebagaimana seseorang anak yang terlahir dari kecilnya di lingkungan kaum muslimin, di keluarga kaum muslimin, dinyatakan muslim, diikutkan dengan orang tuanya. Seorang pria menikahi wanita Kristen di gereja. Dia masuk Kristen. Beberapa tahun kemudian keduanya masuk Islam. Pertanyaannya, apakah harus mengulang akad nikahnya? Baik, kalau mereka melakukan akad nikah sesuai dengan aturan agama mereka, bukan sihak, bukan zina, betul-betul pernikahan mereka, ikhwan, tidak perlu mengulang lagi akad nikahnya. Dinyatakan sah ketika mereka berdua masuk Islam, masih status sebagai suami istri. Di zaman Rasulullah SAW, ini adalah argumentasi yang disebutkan oleh para ulama, cukup banyak contoh-contoh di kalangan para sahabat yang dulunya di masa-masa jahiliyah itu non-muslim, belum masuk Islam, suami istri. Ketika mereka masuk Islam, Rasul tidak memerintahkan mereka untuk mengulang lagi akad nikahnya. Ingat ya, dengan ketentuan ketika dulu di masa jahiliyahnya, nikah bukan zina, bukan sihak, bukan kumpul kebo, tapi nikah. Baik, siapa yang berhak jadi walinya? Apakah cukup menjadi wali hakim dan mencabut nikah gerejanya? Tidak usah ya, Pak. Tapi kalau terkait dengan administrasi pemerintahan Islam dibutuhkan, kan gitu ya? Lapor kepada BKUA sudah masuk Islam, nanti mendapatkan sertifikat nikah sesuai dengan Islam. Jadi secara hukum syari tidak perlu mengulangi nikah lagi, selama pernikahan sebelumnya pernikahan yang sah bukan menggunakan perzinaan atau semisalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, untuk melihat dalam kitab Zadul Ma'ad terkait dengan bab semacam ini. Bagaimana hukum membaca dua kalimat syahadat sebelum akad nikah? Emangnya masih non-muslim apa? Tidak ada ya kan? Tidak ada contoh demikian di zamannya Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak ada ya kan? Tadi saya dengar dalam taklim, Ustaz menyebutkan bahwa orang yang mengucapkan raditu billahi rabba atau raditu bil islami dina, tapi dia masih banyak melakukan bid'ah, maka ucapan tadi adalah ucapan yang dusta. Apakah maksudnya Islamnya atau persaksian tidak sah? Tidak. Pada sebagai seorang muslim, mengaku, mengucapkan, dia melafalkan kata-kata raditu billahi robba wa bil islami dinna Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tapi amaliyah dia banyak bid'ahnya. Itu ucapan dia, ucapan-ucapan yang dusta, enggak hakiki, enggak benar. Apakah dikatakan dia orang kafir? Ya enggak. Tergantung amaliyah dia. Kalau amaliyahnya amaliyah kufur yang membuat dia murtad dari agamanya, murtad. Kalau enggak, enggak. Barakallahu. Jadi yang dibahas terkait dengan kedustaan ucapan tadi. Untuk menekankan yang diinginkan bukan semata-mata ucapan, tapi kondisi real, kenyataan di keseharian kita. Allah barik. Saya baca di majalah syariah bahwa sholat arba'in di Masjid Nabawi itu hadisnya mungkar. Apakah para asatidz sudah menasihati panitia haji? Masya Allah, di antara bentuk nasihatnya majalah disebarkan gitu loh. Barakallahu fikum. Hampir seluruh ulama kita menyatakan hadis arba'in lemah. Ada sebagian ulama kita, satu orang yang menghasankan riwayat tadi. Menghasankan riwayat itu faedah kita dapat dari Syekh Muhammad Ghalib Al-Adani. Pas di rumahnya beliau, lagi di rumahnya beliau, di apartemennya beliau, ya kita lagi musim haji, yang punya masalah itu. Beliau ngasih faedah. Beliau mengatakan, Syekh Hamad Al-Ansari Hassinu. Syekh Hamad Al-Ansari, alim besar pada masa itu, gurunya ulama besar setelahnya. Syekh Hamad Al-Ansari termasuk gurunya Syekh Mukbil. Itu menghasankannya. Sehingga katanya Syekh bin Ghalib, ya ikhwan, jangan terlalu keras dalam mengingkari muslimin dalam bab ini. Dikarenakan Syekh Hamad menghasankannya. Artinya kita tidak mengamalkan, kita yakin itu baik. Tapi jangan terlalu keras dalam mengingkari kaum muslimin yang melaksanakan sholat arba'in. Dikarenakan atas Syekh kita yang menghasankannya. Barakallahu'alaikum. Wallahu alam bisawab, itu yang disampaikan sama beliau. Ini kalau mau ya nasihati yang halus gitu ya kan. Jangan sampai ada etikot yang nemen-nemen gitu loh. Kalau mereka betul-betul luar biasa nemen ya kan. Jadi kalau mereka ketika haji atau apa diadakan tour city gitu ya. Tour keliling Madinah, ke Masjid Quba, di Uhud, kemudian ke kebun kurma dan segala macamnya. Itu ngotot, jangan lama-lama. Zuhurnya harus di Masjid Nabawi. Kalau enggak, luput arba'inya. Gitu ya, Pak. Begitu luput betul, itu luar biasa nelongsonya ya, Pak. Luput arba'in. Jangkep. Gitu ya, Pak. Nah, yang semacam ini yang perlu diluruskan. Supaya jangan terlalu kuat gitu. Sehingga, ya, lengkap. 8 hari betul alhamdulillah dapat pahala banyak. Enggak ya, enggak usah talongso gitu loh. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, enggak tahu ini. Apakah betul Yohanes Paulus di Vatikan dan 4 bawahannya telah masuk Islam? Apakah khabar tersebut dipertanggungjawabkan? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu ini, Evan. Ada yang tahu, Evan? Hah? Selentingan yang saya terima berita mengundurkan diri, barakallahu fikum. Mengundurkan diri dan menghabiskan masa-masa hidupnya di sebuah tempat di mana gitu di wilayah sana. Tapi ini masuk Islam, wallahu a'lam. Ini kalau seandainya betul, itu mungkin jadi kehebohan dunia Islam ya. Paulus masuk Islam, wah, heboh. Enggak semata-mata heboh Banyumas, heboh internasional tuh ya, Ikhwan. Allah barakallahu. Wallahu a'lam. Apakah karoma itu tetap terjadi hingga hari ini? Iya. Selagi masih ada waliullah di muka bumi, selagi masih ada firqatun najiyah, taifah al-mansurah, tetap ada yang namanya karamatul awliya. Barakallahu fikum. Yang disebutkan sebagai ulama kita, karomah yang paling agung, yang paling mulia di zaman sekarang ini ialah al-istimrar ala sunnah. Al-istimrar ala talabil ilm. Bisa terus menerus istiqomah di atas ilmu, di atas thalabul ilmi, istiqomah di atas sunnah. Itu karomah yang luar biasa. Barakallahu'alaikum. Tahu kok di zaman sekarang ini, banyak penyimpangan, banyak kesesatan, banyak paham sesat, orang sudah mulai sibuk dengan dunianya, dan segala macamnya, antipati dengan ilmu agama, dan segala macam. Ketika ada yang bisa istiqomah di atas ilmu agamanya, thalabul ilminya, dan di atas sunnahnya, luar biasa. Itu merupakan a'zamul karamat, karamah yang paling agung. Atau ya, baru selesai ketika tidak ada lagi waliullah, tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini, maka selesai yang namanya karamah. Apakah harum dari keringat Nabi termasuk sebuah mukjizat? Iya, disebutkan sama Syaikhul di sini. Di antara bukti-bukti tanda kenabian beliau ialah harumnya beliau. Terbuat apa, dari apakah terbuat minyak misik itu? Masya Allah, minyak misik itu disebutkan oleh para fuqaha terbuat dari apa ya kawannya? Dari kijang ya kawan. Atau bagian apanya gitu yang mereka ikat ketika lari itu kijang itu dia lepas. Itu yang diambil itu aromanya sangat wangi. Barakallahu. Dan itu dikecualikan dari sesuatu yang terlepas dari makhluk hidup, bukan bangkai, suci dengan kesepakatan para ulama dikarenakan Rasul menggunakan minyak wangi misik. Antum melihat dalam buku-buku fikih ikhwan. Lupa apanya kijang gitu. Sebagian apanya gitu ikhwan yang mereka ikat. Masyaallah, masyaallah. Setengah dua ya kan ya. Benarkah zam-zam tidak boleh diperjualbelikan? Siapa bilang? Boleh ya kan? Dengan keumuman ayat, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Tidak ada masalah. Diperjualbelikan boleh, diminum boleh, untuk wudu juga boleh, untuk mandi juga boleh. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Apakah mempelajari bela diri, tenaga dalam, zikir kebatinan, seperti syahadat 100 kali tiap malam, merupakan perbuatan syirik kepada Allah, itu perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah, dikarenakan tidak ada contohnya dalam Islam, barakallahu fikum. Kecuali ada unsur persembahan sesuatu kepada selain Allah, maka dikatakan syirik. Barakallahu fikum. Tolong sebut dan jelaskan sunnah-sunnah setelah proses kelahiran bayi. Apakah hadis dhaif yang menyatakan bahwa azan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri setelah bayi dilahirkan? Iya. Terkait dengan hadis tersebut memang diikhtilafkan para ulama. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang membaifkannya. Baif sehingga tidak ada syariat mengazani bayi di telinga kanan mengiqamah di sebelah kiri. Adapun proses setelah kelahiran bayi, barakallahu fikum, yang pertama dikasih nama, yang kedua diakikahi, disembelihkan kambing untuknya, laki-laki dua ekor, perempuan satu ekor. Kemudian dicukur rambutnya, rambutnya yang dicukur tadi ditimbang berapa gram, dikeruskan dengan harga perak, dan disedekahkan. Dikhitan, wajib bagi laki-laki, mubah bagi perempuan. Wah, darah. Hanya itu ya. Tidak ada yang namanya acara apa namanya? Apa? Acara itu loh, bubur merah, bubur putih, tidak ada. Nah, yang ada hanya ritual akikah saja nyembelih kambing tadi. Bisa dibagi mentah, bisa dibagi matang, bisa makan bersama, bisa dibikin nasi kotak, bikir dan segala macam. Tidak ada masalah ya. Hanya itu yang disebutkan dalam riwayat. Terakhir, bagaimana hukum harta atau uang yang diperoleh dari jasa mengantar imigran gelap orang-orang Syiah ke negeri kufar? Waduh, ya jangan. Itu namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Orang Syiah lagi. Jangan ya, Pak. Jangan, jangan. Tinggalkan pekerjaannya semacam ini. Ketika Anda memiliki harta tersebut sebelum tahu ilmunya, Anda manfaatkan halal untuk Anda. Ketika Anda sudah tahu ilmu, jangan. Ini tindakan ta'awun alal ismi wal udwan. Sudah gelap, ini kan gelap, Syiah lagi. Sudah Syiah dimasukkan ke negeri kafir lagi. Allahul musta'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam, selebihnya insyaallah pada waktu yang lain kalau memungkinkan. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu fadhlu.